بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Ada berapa hukum mustatsna dengan illa aba'li? Ada tiga hukum. Sebutkan yang pertama. Apa idza kana taman mujaban? Wajaban nasbu. Apa artinya? Apabila kalimatnya disebutkan mustatsna minhunya dan tidak didahului huruf nafi, maka wajib nasab. Kalimat setelah illa wajib nasab. Apa contohnya? Najahatullabu illa aliyan. Asanda. Mana mustatsna? Aliyan. Wajib nasab. Abagosan hukum mustatsna dengan illa yang kedua. Apa artinya? Santai. Jika kalamnya adalah disebutkan mustatsna minhunya dan didahului huruf nafi, maka boleh dibaca nasab atau boleh dibaca mengikuti mustatsna minhunya. Apa contohnya, Bagusan? Ma raja'a at-talamidhu illa hasanan au hasanun. Hasanta. Hukum mustatsna dengan illa yang ketiga. Bab dirazab. Apa artinya? Apabila kalamnya tidak disebutkan mustatsna minhunya yaitu naqisan, maka dibaca sesuai dengan tuntutan amilnya. Nah, contohnya seperti apa? Ma zahaba illa Muhammadun. Ahsanta. Ini tiga hukum mustatsna dengan illa harus mahir. Karena sebentar lagi ada saudara daripada illa yang mengambil hukum dari kalimat setelah illa. Mari kita lanjutkan. Al-ba al-mustatsna bi ghairi wa siwa. Yang kedua, yang ba mustatsna dengan huruf istisna ghair dan siwa. Tadi yang pertama huruf istisnanya illa. Sekarang huruf istisnanya, adawatul istisnanya ghoiro dan siwa. Ghoiro dan siwa artinya sama seperti illa, kecuali atau selain. Ammal mustasna bi ghairi wa siwa. Adapun mustasna dengan huruf istisna ghaira dan siwa. Fahuwa majrurun daiman. Maka dia dibaca majrur selama-lamanya. Ala annahu mudhafun ilaih. Karena dia menjadi mudhaf ilaih. Ini paling mudah. Mengharokati kalimat setelah ghoiro dan siwa. Kalimat yang terletak setelah ghoiro dan siwa adalah majrur selama-lamanya. Kalimat yang terletak setelah ghoiro dan siwa adalah majrur selama-lamanya. Ghoiril magdubi. Magdubi majrur. Nah, apalagi ghoir ada kalimat ghoir. Apa? Ghoiral. Khaira atau ghaira? Itu khaira. Ghaira. Nah. Nanti kita lihat. Pokoknya kalimat yang terletak setelah ghaira dan siwa majrur selama-lamanya. Jadi mustasna yang paling mudah. Nah. Jangan ada lagi keliru kalimat yang terletak setelah ghaira dan siwa. Majrur selama-lamanya karena menjadi mudhafun, mudhafun ilaih. Nah. Kita buat contoh yang tadi, kalimat yang hukum mustasna dengan illa pakai ghoiro. Nah, najahatul labu ghoiro hasanin, hanya hasanin saja. Nah, maraja'a at-talamidu siwa waladaini. Ghaira waladaini. Gitu. Pokoknya setelah ghaira dan siwa majrurun selama-lamanya. Kemudian wa hukmu ghairi wa siwa. Adapun hukum ghairanya dan siwa, kalimat setelah ghaira dan siwa majrur. Ya. Adapun ghairanya bisa ghaira, ghairu, ghairi, kan begitu. Adapun ghairanya dan siwanya, hukmul ismil waqi'i ba'da illa. mengambil hukum isim yang terletak setelah illa untuk mengharokati goira adalah mengambil hukum isim yang terletak setelah illa. Isim yang terletak setelah illa ada berapa bacaan? Ada berapa hukum? 3. Demikian juga goira. Bisa goira, bisa goiri, bisa goiru. Pokoknya dia goira mengambil hukum isim yang terletak setelah illa. Maka inilah saya katakan, mustasna dengan illa harus mahir 3 ini. Ya, yang 3 harus mahir. Karena apa? Menentukan bacaan goira. Bisa goira, bisa goiru. Ya. Karena mengambil hukum isim yang terletak setelah illa. Tergantung kalamnya. Nah. Ini gairo ya. Mengambil hukum apa? Gairo. Mengambil isim, hukum isim yang terletak setelah illa. Kalau hukumnya yang pertama, apa itu hukum yang pertama? Mustasna dengan illa. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba wajaban nasbu, berarti ghaira. Iya. Contohnya apa? Najahat tullabu ghaira ghairu. Ghaira karena mengambil hukum kalimat setelah illa. Setelah illa apa? Hasanan. Berarti ghaira. Enggak boleh ghairu. Apabila kalamnya taman mujaban wajib nasab, wajib ghaira. Najahat tullabu ghaira hasanin. Nah, gitu dia. Untuk menentukan harokat ghair ghaira. Dipahami? Hukum yang pertama mustasna dengan illa wajib nasab. Ketika kalamnya taman mujaban, maka ghaira bacanya, bukan ghairu. Hukum yang kedua. Idza kana al-kalamu taman manfiyan jazan nasbu wal itba'u. Apabila kalamnya taman manfiyan boleh dibaca nasab, berarti ghaira. Iya. Boleh juga dibaca mengikuti mustasna minhunya, berarti ghair ghairu. Nah, kalau taman manfian, 2 bacaannya, ghaira dan ghairu. Begitu ya. Nah, ini menentukan ghaira ghairu. Hukum ketiga, apabila kalamnya nakis, maka sesuai dengan konsekuensi amilnya. Ma dhahaba ghaira ghairu ghairu aliyin. Gitu. Ma dhahaba ila suki ghairu aliyin. Itulah yang dimaksud ghaira mengambil hukum isim yang terletak setelah illa. Adapun siwa, maka siwa di i'rab seperti i'rabnya isim maksur. Nah, isim maksur di i'rab dengan harokat apa? Muqaddarah. Jadi enggak pernah salah. Ya, hukum pertama tetap siwa, hukum kedua tetap siwa, hukum ketiga tetap siwa. Cuman mahalinya yang berbeda. Ya. Karena isim maksur begitu. Najahatul labu siwa hasanin. Ma najahatul labu siwa hasanin. Siwa hasanin dua-duanya. Ma zahaba siwa aliyin juga. Jadi siwa semuanya. Iya. Nah, jadi siwa mudah. Nah, enggak takut salah. Karena apa? Enggak ada harokatnya. Cuman fi mahalinya harus tahu. Nah, ya. Coba lihat. Wa hukmu ghairu wa siwa hukmul ismil waqi'i ba'da illa. Hukum ghaira dan siwa adalah hukum isim setelah yang terletak setelah illa. Apa itu? Yang pertama, idza kana taman mujaban wajaba an-nasbu. Contoh, rasabat tullabu ghaira aliyin. Telah gagal murid-murid itu kecuali Ali. Gagal, rasiba gagal, tidak lulus. Naam, ini ghaira, enggak boleh ghairu. Karena apa? Sama seperti illa hasanan. Karena mengambil hukum isim yang terletak setelah illa. Contoh kedua, najahatul labu siwa hasanin. Siwa di sini mansub atau marfu? Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Kenapa dengan fathah muqaddarah? Fathah muqaddarah karena isim maksur. Yang kedua, idza kana taman manfiyan jaza an-nasbu wal itba'u. Apabila kalamnya taman manfiyan, disebutkan mustasna minhu dan didahului nafi. Contoh, ma rasabatul labu na'am ghaira atau ghairu aliyin. Iya, begitu. Kalau dibaca ghaira mengambil hukum mustasna setelah illa, dibaca ghairu menjadi badal ba'd minal kul dari nam mustasna minhu. Kata para ulama yang lebih kuat pendapat yang memang mengikuti bacaan mustasna minhu. Ghairu. Contoh kedua, mana jahatul labu siwa hasanin. Siwa di sini mansub atau marfu? Bisa mansub, bisa marfu. Ketika mansub, tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Ketika marfu, tanda marfunya apa? Dhammah muqaddarah. Yang hukum ketiga, naqisan, naqis. Naam. Contoh, ma rasaba ghairu aliyin. Tidak ada yang gagal kecuali Ali. Ghairu sebagai apa? Ghairu di sini sebagai apa? Fa'il. Karena terletak, si marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Ali ini kan mudhaf ilaih. Setelah ghairah, setelah siwa, semuanya mudhafun ilaih. Enggak takut salah, semuanya majrur kalau setelah ghairah, setelah siwa. Naam, ya. Baik. Hanya ghairahnya saja yang dihukumi. Kalimat setelahnya majrur selama-lamanya. Karena menjadi apa? Mudhafun ilaih. Bagaimana hukum bacaan setelah ghairah dan siwa? Apa jawabannya? Majrur selama-lamanya. Menjadi apa? Menjadi mudhafun ilaih. Bagaimana untuk hukum untuk mengharokati gaira dan siwa? Apa jawabannya? Mengikuti hukum isim yang terletak setelah illa. Bisa wajib nasab gaira. Bisa boleh nasab. Bisa itba dan bisa sesuai dengan amilnya. Taib yang jim al mustathna bi khala wa ada wa hasha. Mustathna bi khala wa ada wa hasha. Artinya huruf istisnanya khala dan ada juga hasha. Bagaimana mustasna dengan khala, ada dan hasha? Qal ammal mustasna bi khala wa ada wa hasha. Adapun mustasna dengan huruf istisna khala dan ada juga hasha, fayajuzu fihi nasbu wal jarru, boleh dibaca nasab dan boleh dibaca majrur. Singkat katanya, kalimat yang terletak setelah khala, ada dan hasha boleh dibaca dua bacaan, boleh dibaca nasab, boleh dibaca majrur. Mislu contoh. Najahatullabu khala aliyan atau aliyin. Boleh nasab, boleh majrur. Kalau diganti khalanya dengan ada, sama. Najahatullabu ada aliyan atau aliyin. Demikian juga hasya. Contoh yang kedua, amanal qawmu ada rajulan atau rajulin minhum. Telah beriman kaum itu kecuali seorang laki-laki dari mereka. Bisa ada rajulan, bisa ada rajulin. Naam. Amma idza dakhalat ma an-nafiyatu. Adapun apabila masuk ma an-nafiyah pada kalimat khala dan ada, fayalzamu fihi nasbu, maka wajib dibaca nasab saja, enggak bisa lagi dibaca dua bacaan kalau didahului oleh ma'nafiyah. Ketika enggak ada ma'nafiyah setelah tiga huruf khala, ada, hasya, boleh dibaca dua bacaan, mansub dan majrur. Tetapi kalau dimasuki ma yang masuk ke nam kepada khala dan ada, maka hanya tinggal satu bacaan saja, yaitu nasab saja. Contoh, najahat tullabu ma khala Muhammadan. Telah berhasil murid-murid itu kecuali Muhammad. Naam. Apa rahasianya kenapa kalimat yang terletak setelah khala, ada, hasya boleh dibaca dua bacaan, mansub dan majrur? Apa naam rahasianya? Masirru dzalik, apa rahasianya? Rahasianya barakallahu fikum, ada khala, ada, hasya ini kadang menjadi fi'il madhi kadang menjadi huruf jar. Itu rahasianya. Kalau menjadi fi'il madhi, kalimat setelahnya berarti man mansub karena menjadi maf'ul bih dari fa'il yang wajib dibuang. Kalau dibaca majrur, rahasianya adalah khala'a dahasya ini menjadi huruf jar. Sehingga kalimat yang terletak setelahnya adalah majrur. Ini rahasianya. Kenapa dibaca dua bacaan? Karena kadang khala'a dahasya menjadi fi'il madhi. Setelah fi'il madhi enggak boleh majrur. Harus menjadi maf'ulun. Maf'ulun bih. Maf'ul bih hukumnya man. Mansub. Nah. Dibaca majrur setelahnya kadang dia menjadi huruf jar. Huruf jar kan memajrurkan apa? Isim majrur. Nah, kenapa kalau ma an-nafiyah masuk kepada khala dan ada menjadi wajib nasab? Karena kata para ulama an-nuhat, ma an-nafiyah tidak masuk kecuali kepada fi'il madhi. Enggak mungkin masuk kepada huruf jar. Huruf dengan huruf masuk, enggak mungkin. Maknya berarti apa? Masuk kepada fi'il madhi. Khala'nya berarti fi'il madhi. Adanya berarti fi'il madi. Kalau ada maknya didahului oleh ma, maka tinggal satu bacaan saja setelah ma ada ma khala hanya man mansub karena menjadi maf'ul bih. Itu rahasianya. Ada gambaran? Nah, diulang-ulang, didengarkan. Nah. Adapun ma'an nafiyah tidak masuk kepada hasya. Ma'nya masuk kepada khala dan ada. Jadi setelah hasya tetap ada dua bacaan. Mansub dan majrur. Barakallahu fikum, ini bab al-mustasna. Masih tersisa khobar kana dan isim inna. Khobar kana mansub, isim inna juga mansub. Dan kedua-duanya telah kita lewati di dalam bab marfu'at. Kemudian tinggal satu isim la. La nafiyah lil jinsi. Wallahu alam naftafi bihadal qadar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.